Lanjut lagunya ada. Ada tersisi dulu. Dan kita bermain bersama Romansa. Yes. Yes. Yeah. cilik dhewe ora ketok ning tengah-tengah.